بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما بعد. Kita baca pada hari ini poin ke-17 dan 18. Dari kitab As-Sunnah Ma'tiqaduddin atau Aqidah Ar-Razi'in, berkata Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah menyampaikan usul al-sunnah dari para ulama yang mereka berdua jumpai, wa al-kabairi fi masyiatillah azza wa jalla. Pelaku dosa-dosa besar itu fi masyiatillah, jadi tahta masyiatillah, insya'a, maksudnya adalah insya'a Allah ghafarah wa insya'a adzabah. Ya, kata masyia maksudnya di akhirat nanti bila berhendak Allah akan mengampuni dia, tidak disiksa, atau bisa juga Allah berhendak menyiksanya, dibersihkan di neraka kemudian tadi masukkan ke surga. Al-kabair itu jamak dari kabirah. Apa itu dosa besar? Para ulama kita menyatakan yuhaddu wala tuhaddu wala tu'addu. Dosa besar itu tidak bisa dikatakan berapa jumlahnya, tetapi bisa dibatasi dengan batasan-batasan haddu wal kabair adalah perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang ada padanya ancaman neraka, ancaman siksa, ancaman hukuman had, ancaman bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri pelakunya. Ancaman dengan neraka. Ini dosa besar. Ketika ada satu dosa pelakunya diancam dengan neraka, maka ini berarti dosa besar. Ar-rashi wal murtashi bin nar, yang menyuap dan disuap di neraka. Jadi ar-riswah adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa dua penghuni kubur yang beliau lewati disiksa karena sebab salah satunya namimah, disiksa di kuburnya. Berarti namimah adalah dosa besar. Mencuri, zina, ada hukuman hadya, berarti dia dosa besar. Minum khamr ada hukuman cambuknya, berarti dosa besar. Kullu dzambin semua dosa yang Allah Subhanahu wa taala ancam dengan neraka, dengan siksa, dengan azab, dengan laknat juga. Dikatakan pelakunya Rasulullah berlepas diri-dirinya sudah sebesar. Pembahasannya adalah tentang seorang yang beriman, seorang muslim yang melakukan dosa besar dan belum sempat taubat ketika meninggalnya. Ini pembahasan kita. Setelah kita tahu apa itu dosa besar, maka pembahasan dosa besar dalam kitab-kitab akidah yang dimaksud di sini adalah bagaimana ketika seorang muslim dia semasa hidupnya berbuat dosa besar, berzina atau minum khamr atau mencuri atau dosa besar lainnya, dan dia belum sempat taubat dari dosa besar. Maka jawabannya, seorang muslim yang meninggal dunia dalam keadaan dia pernah melakukan dosa besar dan belum bertaubat dari dosa besarnya, maka dia tahta masyiatillah. Ya, insyaallah afa anhu wa dakhala jannah, wa insya'a azabahu bi'adhi thumma adkhalahu al-jannah. Bisa Allah maafkan langsung dari masukkan ke surga, atau dengan hikmahnya, keadilannya Allah, sisa dulu di neraka kemudian dikeluarkan nanti masuk ke surga. Apa dalilnya? Ayat Allah Subhanahu wa taala yang masyhur sering dihafal, innallaha la yaghfiru an yusraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau seorang yang mati dalam keadaan di atas kesyirik besar, maka tidak ada taubat, tidak ada ampunan, tidak kena ampunan. Adapun dosa-dosa yang dibuat syirik, di antara dosa besar minum khamr, mencuri, dosa besar lainnya, dan dia belum sempat taubat, maka dia tahta masyiatillah wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Berkata Asy-Syaikh Al-Walid Rabi bin Hadi rahimahullahu taala, kata beliau, yakni al-mu'mina idza waqa'a bi ma'asin fa huwa tahta masyiatillah subhanahu wa ta'ala. Yakni seorang beriman jika dia terjatuh ke dalam perbuatan maksiat, maka dia di bawah masyiatullah subhanahu wa ta'ala. Inna allaha la yakfiru an yusraka bihi wa yakfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa huwa tahta masyiatillah, di bawah masyiatullah. Hadzal 'asi insyaallah afa anhu wa dakhala jannah bidun adzabin wa insyaa adkhalahu an-nar bi'adlihi wa biqadri ma yastahiqqu min 'uqubah tahta masyiatillah subhanahu wa ta'ala. Ya, para asy ini, muslim mukmin yang berbuat maksiat ini, jika Allah berkehendak, Allah akan maafkan. Allah maafkan dan Allah masukkan ke surga tanpa disiksa. Wa insya'a, tapi jika Allah berkehendak, Allah juga bisa jadi masukkan dia ke neraka dengan keadilan. sekadar dengan dosa yang dilakukannya, siksa yang sebanding dengan dosa lakukannya. Kemudian tentunya dia, selama dia mukmin, mesti akan masuk ke sorga, dimasukkan ke sorga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan syawahid, dalil banyak. Di antara yang kita baca dalam poin sebelumnya, bab syafaat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, syafa'ati li ahli kabair min ummati. Syafa'atku itu bagi pelaku dosa besar dari umatku. Jadi mereka yang telah masuk neraka dengan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka menuju surga. Nah, juga hadis dalam Sahih Muslim yang disebut dengan apa? Jahannamiyun. Hadis yang masuk dengan jahannamiyun, ya, mereka yang telah masuk jahannam, yang telah hitam, akan dibakar di neraka jahannam, sudah keluarkan. Iya, untuk masuk ke surga. Ini. Nah, akidah sunnah wal jamaah ini yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membantah kesesatan Khawarij dan Mu'tazilah. Ini satu poin di antara poin kesesatan Mu'tazilah dan Khawarij. Nah, mereka seperti yang sudah saya singgung dalam poin masalah syafaat, Khawarij dan Mu'tazilah, ya, memiliki persamaan dalam bab ini, menyatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Iya, Khawarij dan Mu'tazilah menyatakan barang siapa yang mati dalam keadaan membawa dosa besar, maka kekal di neraka. Ini satu poin di atas sekian kesesatan Khawarij dan Mu'tazilah. Lagu dalam sunnah wal jamaah, ya, kita katakan selama bukan dosa kesyirikan, selama bukan dosa kufuran, seorang yang melakukan dosa besar itu tahta masyiatillah, bisa masya Allah maafkan, ya, bisa Allah siksa di neraka dengan keadilannya, dan itu pun kemudian akan keluarkan dan dimasukkan ke dalam jannah karena keimanannya. Iya, mukmin yang masuk neraka tidak kekal, dia akan masuk ke sorga. Ada yang dengan syafaat, ada dengan semata-mata rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ya, sekali lagi ucapan beliau rahimahullahu ta'ala, ahlul kabair bimasyiatillah, ini membantah Khawarij dan Mu'tazilah. Rahimahullahu ta'ala, poin berikutnya, wala nukaffiru ahlal kiblati bidunubihim wa nakilu sarairahum ilallahi azza wa jalla. Kami ahlu sunnah wal jamaah, kita ahlu sunnah tidak mengkafirkan ahlu kiblah kaum muslimin dengan dosa-dosa mereka. Wanakilu, dan kita serahkan sarairahum, masalah hati-hati mereka ilallahi azza wa jalla. Ini dua poin. Poin yang pertama, ucapan beliau, wala nukaffiru ahlal kiblati bidzunubihi. Ini keyakinan sunnah wal jamaah. Tadi pun sebelumnya kita katakan pelaku dosa besar dari orang beriman ketika dia meninggal dunia dalam keadaan belum sempat bertaubat dari dosa besarnya, dari minum khamarnya, dari namimahnya, dari menyuapnya, dari na'udzubillah berzinahnya, maka dia tahta masyiatillah. Itu hukum di akhirat. Dia tahta masyiatillah. Bisa Allah subhanahu wa ta'ala ampuni, langsung Allah masukkan ke surga, dan bisa Allah subhanahu wa ta'ala dengan keadilannya menyiksa dulu dia di neraka, kemudian Allah masukkan setelah itu ke surga. Ini ahlus sunnah. Tapi firqatan fadalatan, dua firqah yang sesat yaitu Khawarij dan Mu'tazilah, menyatakan dengan pendapat yang sesat bahwa dosa besar kekal di neraka. Demikian juga bab ini. Ini pun ucapan beliau rahimahullah ta'ala, wala nukaffiru ahlul kiblati bidunubihim. Ini pun poin membantah Khawarij dan Mu'tazilah terkait dengan hukum di dunia. Kalau tadi terkait hukum di akhirat, kalau sekarang terkait hukum di dunia. Pelaku dosa besar seorang mukmin yang minum khamr, seorang mukmin yang berzina, seorang mukmin yang mencuri. Ahlu sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan mereka-mereka yang melakukan dosa besar selama bukan kesyirikan dan kekufuran. La nukafiru ahlu kiblati bidzunubihim. Pada demikian, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala ketika menerangkan ayat kisas di surah Al-Baqarah, Allah berfirman, "Faman ufiya lahu min akhi." Barang siapa yang mendapatkan pemaafan dari saudaranya, Allah subhanahu wa ta'ala masih mensifati awliya al-maktul, wali maktul, keluarga yang terbunuh itu sebagai saudara bagi yang membunuhnya. Saudara seiman, saudara seislam, masih ditetapkan sifat ukhuwah. Ini menunjukkan bahwasanya masih dia mukmin. Mukmin yang melakukan dosa besar, mukmin yang masih minum khamr, yang berjudi, yang mencuri, yang menyuap, yang membunuh, dia masih mukmin. Iya, tetapi naqisul iman, mukmin yang kurang imannya, mukmin yang fasik kekafirkan, tapi masih mukmin. وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Jika dua kelompok mukmin saling berperang, maka damaikanlah di antara kedua kelompok tersebut. Berperang tetap, walaupun berbuat demikian mereka masih hukumi mukminun. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Ya. Juga Ayat Allah Subhanahu wa taala. Wasariqu wasariqatu faqtu aydihuma. Pencuri yang laki-laki, pencuri yang perempuan, jika terpenuhi syarat-syarat dalam masalah had, maka potonglah tangan keduanya. Ini dilakukan oleh penguasa bila terpenuhi syarat-syaratnya. Potong tangan. Kalau seandainya seperti kata Khawarij, ini saya tidak potong tangan tapi dibunuh. Nah, sekali lagi, ini terkait dengan hukum di dunia. Ahlus sunnah wal jamaah, kita meyakini mukmin yang melakukan dosa besar itu tetap beriman. Kita tidak mengkafirkan mereka, ya, tapi dia kurang imannya, atau dia mukmin fasik, mukmin naqisul iman, atau mukmin fasik. Adapun Khawarij, mereka menyatakan pelaku dosa besar itu kafir. Ini pun satu poin di antara poin kesesatan Khawarij. Bahkan satu ciri di antara ciri yang ada banyak di kalangan Khawarij adalah mengkafirkan muslimin karena melakukan dosa besar. Mengkafirkan penguasa kaum muslimin, mengkafirkan kaum muslimin karena pelaku melakukan dosa, besar ciri Khawarij di antara. Iya. Juga bantahan buat Mu'tazilah. Mu'tazilah menyatakan orang yang muslim yang melakukan dosa besar itu, kata mereka, manzilah bil manzilatain. Bukan muslim, bukan kafir, tapi di antara keduanya. Ini pun batil, ini pun kesesatan Mu'tazilah. Satu di atas Mu'tazilah ini. Karena nas-nas yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwasanya seorang yang beriman itu ketika melakukan dosa besar tetap dia mukmin, tetapi naqisul iman, ya, kurang imannya, atau mukmin fasik karena kefasikannya, kemaksiatannya. Makhadubillah rahimah narahimah wa narahimah wa narahimah. Kesimpulannya berarti seorang muslim, seorang mukmin yang melakukan dosa besar, ya, di dunia dia dikatakan mukmin naqisul iman atau mukmin fasik. Dan kalau dia meninggal dunia belum sempat bertaubat, maka dia tahta masyiatillah. Tahta masyiatillah, ya, insya'a afallahanhu wa insya'a taba'. Ini dua poin penting terkait dengan keyakinan sunnah wal jamaah. Adapun poin yang kedua dari poin 18 ini adalah wanakilu sarairahum minallah azza wajal. Ya, kita serahkan isi hati orang-orang yang beriman itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena kenapa? Karena al-hukmu fid dunya ala dhahir. Hukum di dunia itu sesuai dengan zahir yang ada. Hukum di dunia sesuai dengan zahir yang ada. Umirtu an uqatilan nas hatta asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Fa idza faru dhalika asamu minni dima'ahum wa amwaluhum wa isabuhum ala Allah ta'ala. Iya. Aku diperintah untuk memerintahkan manusia, memerangi mereka, memerangi sampai mereka mengucapkan syahadah, la ilallah Muhammad Rasulullah, menegakkan sholat, mengeluarkan zakat. Apabila mereka tak melakukan itu, maka terjaga, ya, mereka tak menjaga diri mereka, menjaga darah mereka, harta mereka, adapun hisab mereka dan isi hati mereka, Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting sudah bersyahadat, yang penting sudah sholat, zakat. Adapun masalah hatinya, apakah dia itu pura-pura, apakah dia munafik atau dia bagaimana, itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nakilu sarailahum ilallah subhanahu wa ta'ala. Hukum di dunia itu warallahim, sesuai dengan lahir yang nampak. Makanya ketika Usama radhiyallahu anhu membunuh seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, ditegur keras oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu peperangan, ketika beliau mengejar seseorang, seorang yang sudah terjepit ini mengucapkan la ilaha illallah. Tapi Usama radhiyallahu anhu menganggap itu orang ini mengucapkan la ilaha illallah hanya pura-pura, hanya ingin biar selamat. Akhirnya tetap dibunuh. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ya menegur dengan keras, aqataltahu badal an qala la ilaha illallah? Ya, apa engkau telah membunuh dia setelah mengucapkan la ilaha illallah? Karena zahirnya dia bersyahadat, dia masuk Islam. Dalam satu riwayat dikatakan, apakah engkau merobek hati dia? Ya, sehingga mengetahui kalau dia itu pura-pura, kalau dia ingin menyelamatkan diri. Asyahid apa? Hukum di dunia adalah zahir. Nama Allah ma'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.